bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Oh iya? Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Bahwa aku mencintai bola. Si tonton cara.